hati dengan mata kalbu. Ku tahu kau penuh wibawa, suaramu lantang menggema di dadaku, merasuk sukma. Hari-hari terasa sendu, seperti menanti suatu harapan. Di sudut hatiku yang bergetar tak menentu, oh pujaanku, tetapi thank you.